Seusai itu, senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ku meminta rindu, menyesali waktu. Mengapa dahulu tak kuucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari, walau masih bisa senyum, namun tak selepas dulu. Kini aku kesepian, kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku kini sendirian menatap dirimu hanya. Ku hampiri jalan yang kita lewati. Setiap hari kita di sini. Ku menanti hadirmu untuk tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi, dan ku yakini kau takkan kembali. Pandanganku, oh, tak tahu kini.

mataku masih berharap, cinta ini masih bertahan untuk selamanya. Keras kepalaku sama dengan lo, caraku marah, caraku tersenyum.

saat kau melakukan salah yang sama. Aku

akan ku katakan cinta 1000 kali sehari. Tak mau lagi dekat denganku. Apakah aku seburuk itu di hidupmu? Salahku di mana? Kau lupakan semua tentang kita. Telah berjanji untuk tak saling menyakiti. Aku tak mengerti alasan engkau pergi. Apakah aku sejahat itu di matamu, sehingga kamu tak mau lagi dekat denganku? Apakah aku seburuk itu di hidupmu? Salahku di mana? Kau lupakan semua tentang kita. Itu di matamu, sehingga kamu tak mau lagi dekat denganku. Apakah aku seburuk itu di hidupmu? Salahku di mana? Tapi tak mengapa, ku selalu berdoa kau bahagia.

hianati. Sedalam cintaku ini, selama hidupku ini, hatiku cuma ada satu. Sudah untuk mencintaimu. Tolong jangan sakiti lagi. Nanti aku bisa mati. Cintaku cuma sama kamu. Sayangku cuma untuk kamu. Tolong jangan hancurkan lagi. Nanti aku bisa. Pernah jadi yang paling

kata yang terucap dariku setiap detik, jujur tulus tanpa rekayasa. Ku benar cintaimu, tapi kenapa selalu kau ajukan sebuah syarat? Aku mau kamu seperti aku. Dia yang ada obat dirasa beta terbiasa. mengapa begini. Dulu pernah hilang, aku ratu. di hatimu sayang, dan aku ratu di istanamu. Dan dulu pernah kau pun bilang takkan pernah tinggalkanku, sumpah mungkin kau lupa. Dan ku pernah jadi yang tersayang, ku pernah jadi Oh.